Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang fikih puasa dari kitab Sifatus Syaja karya Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang penjelasan tentang yang wajib bayar kafarah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wajib dan wajib di samping qadha puasa membayar kafarah yang besar, wa ta'zir dan hukuman ta'zir, hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Alaman afsada saumahu fi ramadhana. Ini berlaku untuk orang yang merusak atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Dan puasa yang rusak itu adalah yauman kamilan, satu hari penuh. Disebabkan jima yang sempurna. Dan dia berdosa itu karena jimanya, bukan karena yang lainnya. Li saumi, di dalam rangka atau dikarenakan puasa. Ya, maka di sini disampaikan jika ada seorang yang membatalkan puasa Ramadannya dengan hubungan suami istri atau hubungan biologis, maka ada kewajiban qadha, kemudian kafarah yang besar, kemudian dari pemerintah itu diminta untuk campur tangan memberikan hukuman ta'zir, boleh jadi penjara misalnya. Nah, ya, maka tidak ada kafarah, maka tidak ada kewajiban kafarah untuk orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima, selain hubungan biologis. Semisal dia batalkan puasanya dengan makan atau dengan onani. Wa mislu dzalika, dan semisal itu. Di sini disampaikan seandainya seorang itu membatalkan puasanya dengan jima plus yang lain. Ya, plus yang lain. Dan tentu plus yang lainnya itu bukan dalam rangka akal-akalan. Ya, dalam rangka akal-akalan supaya terhindar dari kafarah. Namun ya, dia batal puasanya itu karena jima dan yang lainnya. Maka tidak ada kafarahnya. Baik pembatal selain jima itu sebelum jima atau bareng dengan jima. Nah, kenapa kalau pembatalnya dua, jima dan yang lainnya, itu kafarahnya gugur? Maka di sini sampaikan alasannya karena mendahulukan lil mani, faktor penghalang untuk kafarah, daripada faktor yang mengharuskan untuk ada kafarah. Ya, maka ini berkaitan dengan masalah kaidah. Jika terkumpul dalam satu kasus hal yang mengharuskan dan hal yang melarang, ya, maka dimenangkan hal yang melarang. Maka di sini misalnya makan minum, makan plus jima, maka batal puasa karena jima itu mengharuskan kafarah, sedangkan batal puasa karena makan itu melarang dan mencegah kafarah. Maka terkumpul dalam hal ini dua kasus, ya, terkumpul dua kasus yang mengharuskan kafarah dan yang melarang kafarah, maka yang dimenangkan adalah yang melarang. Kemudian tidak ada kafarah juga bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima, namun puasanya di luar Ramadan. Semacam puasa nadar atau puasa bayar utang alias puasa qadha Ramadan. Demikian juga menurut Syafi'iyah, tidak ada kewajiban kafarah ketika ada seorang musafir, safarnya safar yang boleh qasar, berarti sudah 83 kilometer kurang lebih. yang tentu safar ini sendiri sudah membolehkan membatalkan puasa. Dengan semata-mata safar dia boleh batal puasa, lantas dia batalkan puasanya dengan zina. Itu kalau di Syafi'iyah malah dia tidak kena kafarah. Musafir zina di tempat tujuan safarnya yang itu 100 km dari tempat tinggalnya misalnya. Apa sebabnya? Li'anna ismahu laisa lisaumi wahdahu. Karena dosa orang ini tidak murni gara-gara melanggar puasa saja, namun puasa dan zina. Ya, yang ada kewajiban kafarah itu menurut Syafi'iyah manakala pelanggarannya adalah karena puasa saja. Balahu ma'azina, bahkan baginya ma'azina di samping zina itu ilam yanwi bifitrihi at-tarakhusu. Jika dia tidak berniat dengan batal tersebut, tarakhus yaitu mengambil rukhsah. Karena batal itu tidaklah dibolehkan kecuali karena niat mengambil rukhsah. Jika inna wadhalika, jika dia tidak berniat ngambil rukhsah, ya, maka berarti dosanya murni dosa zina semata, bukan dosa karena puasa. Ya, jadi maka orang maka ada yang namanya niat ngambil rukhsah. Ya, maka ketika musafir tadi berzina dan tidak ada di hatinya niat ngambil rukhsah batal puasa, maka berarti dosanya itu murni karena zina dan tidak ada unsur dosa karena puasanya. Karena memang tidak niat untuk ngambil rukhsah, namun dia cuma niat maksiat saja. Ya, kalau dia punya pikiran, wah ini saya musafir, ngambil rukhsah, boleh ngambil rukhsah batal, caranya batal dengan berzina. Maka berarti ada dua. Ada dua dosa, yaitu dosa karena zina dan ada dosa karena niat mengambil rukhsah dengan cara yang tidak benar. Li'anal fitru jaizun. Karena batal puasa bagi dia sebagai musafir tentu hukumnya boleh. Dan tidak ada kafarah dalam dua keadaan ini. Maka kalau dalam dua keadaan ini yaitu cuma murni zina saja, tidak ada niat batal puasa, tidak ada kafarah. Atau double, dia niat batal puasa plus zina. Maka tadi ada dua hal, terkumpul dua hal dalam kasus ini. Sehingga yang dimenangkan adalah faktor yang menghalangi untuk adanya kafarah. Sehingga di dua kasus ini tidak ada kafarah. Lain halnya orang yang man asbaha mukiman. Orang yang di waktu pagi dia mukim, kemudian dia safar dan melakukan hubungan biologis, maka wajib baginya kafarah. Karena musafir yang boleh, batal puasa dalam madzhab Syafi'i adalah sebelum terbit fajar dia sudah harus meninggalkan daerahnya. Nah, kalau pagi masih mukim, subuhan masih di Jogja, habis itu dia ke Purwokerto misalnya. Sampai sana siang, kemudian maka kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, orang ini masih wajib puasa, dia tidak boleh batal. Karena paginya dia masih di daerahnya. Masih di daerahnya, dia tidak boleh batal puasa. Nah, kok dia melakukan hubungan biologis? Padahal dia wajib puasa. Maka dia wajib kafarah. Kemudian yang kena kafarah itu manakala jimaknya jimak yang sempurna. Jimaknya adalah jimak yang sempurna. Nah, apa itu jimak yang sempurna? Jimaknya laki-laki. Maka ini adalah kata-kata antisipasi supaya perempuan tidak tercakup di dalamnya. Fa inna la yalzamu al-kafarah. Di madzhab Syafi'i kalau terjadi batal puasa karena hubungan biologis, itu kafarah cuma kewajiban laki-laki, tidak kewajiban perempuan. Cuma kewajiban satu orang saja, yaitu yang laki-laki. Yang laki-laki, perempuan tidak terkena kewajiban kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, itu misalnya, itu tidak kena. Di Syafi'iyah. Meskipun boleh jadi di madhab yang lain, yang kena dua-duanya. Kalau di Hambali, yang kena dua-duanya. Laki-lakinya, ya dalam hal ini puasa 2 bulan berturut-turut, ya istrinya juga iya. Tapi kalau di Syafi'iyah tidak. Liana tuftir, kenapa perempuan itu disebut jimaknya tidak sempurna, batal puasa dengan jimak, tanpa jimak yang sempurna dia sudah batal puasanya. Ya, perempuan itu tidak punya kewajiban kafarah, karena kalau perempuan itu batal puasanya dengan semata-mata kemasukan sebagian dari kepala dzakar, itu sudah batal puasanya. Yang sebagaimana di pertemuan yang lewat telah dibahas, seandainya cebok kok kemudian tangannya ada yang masuk, tangannya ada yang masuk di situ, maka dengan semata-mata masuk, dengan semata-mata masuk, maka sudah batal puasanya. Sehingga, dan padahal kalau kemasukan itu, kemasukan jari tadi itu babnya dianggap semakna dengan makan minum. Jadi kalau perempuan ini disetubuhi, logika Syafi'iyah, ketika kepala dzakar itu baru separuh, ketika kepala dzakar itu baru separuh dan itu belum jima, karena definisi jima harus kemasukan seluruh kepala dzakar. Itu definisi jima yang mewajibkan untuk mandi. Misalnya, kalau yang masuk itu baru separoh, itu belum mewajibkan mandi. Nah, logika Syafi'iyah, ketika terjadi hubungan biologis, ketika yang baru masuk itu baru sebagian kepala dzakar, perempuan itu sudah batal puasanya. Yang statusnya ini adalah semakna dengan makan dan minum. Itu sudah batal. Sehingga perempuan itu dalam logika Syafi'iyah tidak pernah batal karena jima. Iya, dalam logika Syafi'iyah perempuan itu tidak pernah bisa batal karena jima, itu tidak bisa. Karena baru separuh itu sudah batal. Batalnya batal semakna makan dan minum, yaitu karena rongganya kemasukan benda. Nah, berarti ya, perempuan itu tidak bakalan bisa batal puasa di logika Syafi'iyah. Tidak bisa batal puasa gara-gara jima. Karena sebelum jima terjadi, baru sebagian kepala dzakar itu sudah batal dengan status semakna dengan makan dan minum masuknya benda luar ke rongga dirinya. Ya, sehingga kesimpulannya, syarat wajibnya kafarah yang berat ini ada 11 persyaratan. Pertama, yang kena kafarah itu cuma laki-laki yang menyetubui, sedangkan pihak yang disetubui tidak terkena kewajiban kafarah. Kemudian yang kedua, persetubuhannya adalah persetubuhan yang membatalkan puasa. Maka tidak wajib kafarah jika persetubuhannya, illa kecuali jika persetubuhannya membatalkan puasa. Kapan itu? Manakala dilakukan secara sengaja. Berarti kalau lupa, tidak membatalkan puasa, sehingga tidak ada kafarah. Dzakirin, ingat, bukan lupa. Ingat kalau sedang puasa, tidak dipaksa, dan tahu haramnya hubungan biologis saat puasa. Yang jadi sebab adanya kafarah itu cukup tahu kalau hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan itu haram. Meskipun dia tidak tahu wajibnya kafarah. Dan dia tidak tahu atau dia tidak tahu, namun tidak tahunya adalah orang yang tidak tahu yang tidak dimaklumi. Ya, banyak ustadz enggak mau tanya. Maka yang cukup yang jadi syarat itu tahu kalau ini enggak boleh. Meskipun dia enggak tahu kafaranya berat. Yang seandainya dia tahu kalau kafaranya berat, dia enggak bakalan nekat. Cuma dia tahunya ini enggak boleh, tapi enggak ada kafarohnya, seperti makan dia anggap. Akhirnya kemudian dia hubungan biologis. Ya, maka dia terkena kafaroh. Karena kafaroh itu dikaitkan dengan orang itu tahu kalau itu enggak boleh. Yang penting itu tahu hukum dan tidak disyaratkan harus tahu hukuman, gitu bahasa lainnya. Orang ini tahu hukum, kalau hubungan biologis saat siang hari bulan Ramadan itu haram. Namun dia tidak tahu kalau hukumannya berat segitu. Maka kafarah itu dikaitkan dengan tahu hukum, tidak dikaitkan dengan tahu hukuman. Enggak tahu hukuman enggak masalah. Tetap dapat hukuman. Ya, tetap dapat hukuman. Maka syaratnya tahu kalau itu haram, atau dia itu tidak tahu namun tidak tahunya tidak dimaklumi. Ya, dan kemarin telah kita bahas. Ya, ketidaktahuannya yang dimaklumi itu manakala dia baru mu'alab, baru saja masuk Islam, atau kemudian dia tinggal dan domisili di daerah terisolisir sehingga tidak ada akses untuk mendapatkan ilmu agama. Kemudian yang ketiga, syarat untuk ada kafarah berat ini adalah yang dirusak, yang dibatalkan itu puasa. Kalau yang dibatalkan dengan jima itu sholat atau iktikaf, maka tidak wajib kafarah. Maka tidak ada wajib kafarah karena batalnya iktikaf. Yang keempat, jima tersebut membatalkan puasanya sendiri. Kalau kemudian jima tersebut membatalkan puasa orang lain, meskipun itu Ramadan, maka tidak ada kewajiban kafarah. Semacam wati'a musafirun aw nahwuhu imra'atahu. Ada seorang laki-laki musafir yang dia menyetubuhi istrinya. Dengan tindakan itu dia membatalkan puasa istrinya. Jadi ini sama-sama safar. Suaminya tidak puasa karena dia musafir, istrinya puasa. Akhirnya kemudian dalam tanda kutip dia paksakan untuk mengumpuli istrinya. Maka si laki-laki ini tidak batal puasanya. Karena dia memang tidak puasa, musafir. Namun istrinya dalam kondisi puasa dia kumpuli secara paksa. Maka ini cuma membatalkan puasa orang lain, tidak membatalkan puasanya sendiri sehingga tidak terkena kewajiban kafarah. Yang kelima, puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Dan itu kejadiannya di bulan Ramadan. Meskipun dia sendirian yang melihat ru'yah. Ya, ru'yah itu kemudian dia puasa sendiri. Maka yang jadi tolak ukur itu Ramadan dalam keyakinan dirinya. Kalau menurut keyakinan dirinya itu Ramadan, kemudian batal dengan jima, maka kena kafar. Meskipun orang lain belum meyakini dan tidak meyakini kalau itu Ramadan. Atau karena diberitahu oleh orang yang bisa dipercaya, dan atau dia meyakini benarnya orang yang bisa dipercaya tadi. Kemudian ada kafarah itu, kafarah besarat ini syarat yang keenam, batalnya karena jima. Termasuk jima di sini bentuknya humu. Atau ekstrimnya, kemudian contoh ekstrim yang lain, ngumpuli binatang atau jenazah. Meskipun tidak keluar air mani. Syarat yang ketujuh, dia berdosa dengan jimaknya. Ya, kalau dengan jimaknya itu dia tidak berdosa, misalnya pelakunya masih belum baligh. atau dia musafir, atau dia orang yang sakit yang membolehkan untuk tidak puasa, ya kok ternyata malah ngumpuli istri. Ya, maka dia tidak berdosa dengan jimaknya tersebut. Ya, atau dia sakit, dia musafir atau sakit, kemudian jimak dengan niat ngambil ruhsah, ngambil keringanan musafir untuk batal. Maka batalnya pakai jimak. Ya, dia batalnya pakai jimak dalam keadaan dia musafir atau sakit, maka tidak berdosa. Kemudian syarat yang ke-8 untuk Syafi'iyah, dosanya itu murni gara-gara puasa. Tadi berkaitan dengan zina tadi. Ya, kalau puasa plus yang lainnya, maka tidak ada kafarah. Atau tidak ada di situ dosa karena puasa, namun karena zina misalnya. Maka juga tidak ada kafarah. Kemudian yang ke-9, yang dia batalkan adalah puasa 1 hari. Artinya orang tersebut terus-menerus layak terkena kewajiban puasa sampai selesainya hari. Maka misalnya, sehingga seandainya ada seorang laki-laki melakukan hubungan biologis tanpa udzur, bukan karena musafir, bukan karena sakit. Ternyata setelah kemudian jima, gilanya kambuh atau meninggal ketika itu, maka orang ini tidak terkena kewajiban kafarah. Tidak kena kewajiban kafarah karena jelas dia tidak membatalkan puasa 1 hari. Yang ke-10, jimak tersebut terjadi bukan karena adanya dalih yang bisa dimaklumi. Dalih untuk melakukan jimak yang dimaklumi harus tidak ada. Kalau ada dalih yang bisa dimaklumi, maka tidak terkena kewajiban kafarah. Apa itu? Seandainya dia menyangka saat dia melakukan hubungan biologis, kalau masih malam, dia sangka masih malam, ternyata sudah pagi ternyata. Atau dia sangka sudah malam, dia sangka sudah maghrib, ternyata belum. Fabana naharon, ternyata masih siang. Atau dia makan karena lupa. Lantas dia punya persepsi, kalau makan karena lupa puasanya batal. Kemudian akhirnya sudah batal, itulah jima aja sekalian. Secara sengaja, maka ini dia ada dalih yang dimaklumi, sehingga dia tidak terkena kewajiban kafarah. Kemudian yang ke-11, hubungan biologis tersebut yakin terjadi di bulan Ramadan. Ya, maka seandainya kondisi Ramadannya belum pasti, ya, kemudian dia puasanya pakai kira-kira, karena tidak ada berita, kira-kira ini sudah Ramadan. Walam yabin al-hal, dan kemudian dia melakukan hubungan biologis dalam keadaan status Ramadan belum pasti, belum jelas, maka tidak ada kafarah baginya. Nah, apa itu kafarahnya? Tadi 11 syarat untuk terkena kafarah. Ya, kafarahnya memerdekakan budak yang beriman, yang bersih dari cacat. Ya, jadi budaknya sehat, tidak punya cacat fisik. Cacat seperti apa yang tidak boleh? Yang merusak aktivitas kerja. Ya, kalau kemudian cuma cacat yang mungkin punya cacat koreng atau apa, ya berarti tidak masuk, masih bisa aktivitas kerja normal. Ya, kemudian jika tidak mampu memerdekakan budak, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turut ini, berturut-turutnya itu putus dan hilang, manakala batal, manakala dia iftar tidak berpuasa meskipun karena udzur. Meskipun karena udzur, jadi karena dalam proses 2 bulan berturut-turut itu dapat 1 bulan kemudian sakit. Sakit, gak bisa, gak kuat untuk puasa, akhirnya batal. Nah itu urutannya hilang. Urutannya hilang, dia harus mulai lagi dari nol lagi. Atau kemudian di perjalanan 2 bulan berturut-turut itu, dia safar, safarnya berat, dia harus batal. Ah, maka berturut-turutnya hilang, ulang lagi dari nol. Kecuali kalau kaidah dalam masalah berturut-turut tidak hanya untuk kasus ini, kecuali kalau haid. Kalau ini misalnya ada perempuan yang kena kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut, ya, misalnya karena bunuh orang tidak sengaja, nyenggol di jalan, orangnya mati, ya, maka ada kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini mbak-mbak, maka kewajibannya puasa 2 bulan berturut-turut karena bunuh orang secara tidak sengaja. Salah analisis kemudian pasiennya mati dok. Padahal ya sudah kemudian konsultasi sama ini, namun tindakannya ada yang keliru, mati. Itu ada kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau ini perempuan, ya, kalau ini perempuan, maka kalau ketemu haid itu enggak mutus berturut-turutnya. Yang itu artinya udhurnya itu memang jatah dari ini apa ya, di luar kendali manusia. Tapi kalau masih dalam kendali manusia, misalnya safar dan masalah menjaga kesehatan, kemudian tidak menjaga kesehatan, akhirnya sakit, nah itu berturut-turutnya hilang, ulang lagi dari nol. Tapi kalau haid tidak ulang dari nol. Kemudian jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, wajib ngasih makan 60 orang miskin. Harus 60, enggak kemudian 10 didobeli sampai 6 kali gitu, enggak. Harus 60. Masing-masing kalau di Syafi'iyah cukup 1 mud berupa makanan, bahan makanan daerah tersebut yang paling banyak, yang paling dominan. Di situ ada beras, ada gandum. Ada sebagian orang yang mungkin ke barat-baratan makanan pokoknya roti, ya, namun yang lebih banyak berasnya, maka yang dipakai adalah yang dominan. Boleh berapa hari? Yang penting 60 orang itu beda-beda. Harus 60 orang. Oh, 60 orang ya, bukan 60 mut ya? Iya, bukan 60 mut, namun 60 orang. A 1 mud. Ini tidak boleh, tadi saya bilang tidak boleh 10 orang miskin kemudian diulang 6 hari misalnya, sehingga kan jadi 60. Nah, harus 60 orang yang itu beda-beda orangnya. Dan itu kalau di Jogja mungkin agak susah itu. Ya orangnya harus beda-beda misalnya. Ketemunya tidak dalam hari yang bersangkutan. Oh, tidak apa-apa. Hari ini dapat 5, besok dapat 5. Yang itu tolak ukur makanan ini yang sah kalau dipakai untuk zakat fitrah. Nah kemudian kalau orang itu batal puasanya, dan itu padahal dia tidak boleh batal puasa, maka ada kewajiban qadha. Dan di beberapa kasus, ada 6 kasus, di samping puasanya batal wajib qadha, dia wajib imsak. Imsak itu tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Dia puasanya batal di pagi hari. Hari itu dia tidak dinilai puasa yang sah. Harus qadha. Dan di 6 kasus ini dia tidak boleh makan. Makan dan minum. Ya, seakan-akan puasa, tapi tidak puasa gitu. Puasa secara bahasa, namun tidak teranggap puasa secara syariat. Itu di Syafi'iyah ada di 6 kasus. Yang pertama, manakala fi Ramadhana. Dia batal di bulan Ramadhan. La fi ghairihi, namun tidak ada kewajiban imsak kalau non-Ramadhan. Semacam pas nadar, atau kemudian pas puasa qadha dan pas puasa kafarah. Dia kafarah puasa, kafarah sumpah 3 hari misalnya, ya, salah satunya dia batal, yang itu dosa. Maka berarti kurang, masih harus masih kurang, namun tidak ada kewajiban imsak. Tapi kalau Ramadan, batal Ramadan, wajib imsak. Ada orang yang batal, misalnya batal Ramadan dengan jima. Itu habis jima, tidak kemudian, wah, udahlah, udah batal sekarang terus makan minum yang enak saja. Tidak. Dia tidak boleh makan dan minum sampai maghrib tiba, sampai waktu buka tiba. Atau orang ada yang batal membatalkan puasa Ramadannya dengan makan dan minum. Maka setelah selesai makan dan minum, dia wajib imsak. Wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai selesai. Ini ketentuannya, manakala batalnya di Ramadan bukan yang lainnya, dan itu atas orang yang berbuat dosa dengan batalnya. Ini ta'adi karena dia melanggar, melakukan pelanggaran dengan membatalkan puasa. Nah, contoh kasus, seandainya ada orang yang minum khamr di malam hari, kemudian paginya puasa dan puasanya puasa fardu, maka orang ini terkena dua kewajiban. Kewajiban imsak, tidak boleh makan dan minum, dan ada kewajiban memuntahkan khamernya. Ya, maka yang diperhatikan adalah kehormatan puasa. Ya, karena adanya kesepakatan wajibnya imsak. Dan terdapat perbedaan tentang wajibnya muntah, wajibnya memuntahkan ya, khamar bagi orang yang berpuasa. Ya. Nah. Yang kedua, orang yang tidak pasang niat malam hari padahal itu puasa fardu. Ya, maka dia hari itu puasanya tidak dianggap, namun dia wajib imsak. Di hari itu dia tidak teranggap puasa, namun juga tidak boleh makan. Ya, misalnya di bulan Ramadan, ya, dia tidak pasang niat puasa ya, untuk pagi itu. Maka di pagi itu dia statusnya tidak puasa, namun tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena dia dinilai teledor. Dan teledornya itu hakiki jika memang dia sengaja tidak. Ya, dia sengaja untuk bagaimana? Untuk tidak pasang niat. Atau ya, teranggap teledor jika dia tidak sengaja. Semacam dia lupa untuk pasang niat. Atau dia tidak tahu. Maka dia teranggap teledor. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan kalau dia tidak punya perhatian terhadap ibadah. Dan tidak adanya perhatian terhadap ibadah adalah salah satu bentuk keteledoran. Maka orang ini puasa hari itu teranggap tidak puasa. Hari itu teranggap dia tidak puasa namun wajib imsak. Dan orang ini wajib qadha segera jika dia tidak pasang niat puasa tersebut sengaja. Namun jika karena kelalaian, maka kewajiban qadha-nya itu nanti-nanti. Boleh nanti-nanti. Jadi berkenaan dengan kewajiban qadha Ramadan, kalau Syafi'iyah, karena melakukan satu hal yang menyebabkan batal, Syafi'iyah nanti membedakan antara dia itu salah dengan hal tersebut, ataukah tidak bersalah. Kalau dia bersalah ya, dengan tindakannya tersebut, nanti qadha-nya harus segera. Jadi begitu tanggal 2 Syawal, dia wajib puasa qadha. Ya. Tapi kalau dia tidak bersalah dengan hal itu, akhirnya teranggap puasanya tidak sah, itu dia tidak salah dalam hal tersebut, maka qadha Ramadannya nanti boleh nanti-nanti. Tidak harus Syawal. Dzulqa'dah boleh, Dzulhijjah boleh, dan seterusnya. Maka tadi disampaikan, ya, kalau tidak pasang niat, kalau tidak pasang niat itu sengaja, maka qadanya segera. Jika tidak sengaja, maka ya waktu qadanya longgar. Yang ketiga, imsak itu menjadi kewajiban orang yang makan sahur karena mengira masih malam, ternyata sudah pagi. Kenapa dia wajib imsak? Karena dia ceroboh secara hakiki. Jika dia tidak melakukan upaya untuk mengetahui ini masih malam ataukah tidak, jika dia sudah melakukan upaya dan dia merasa ini masih malam, maka hukuman teranggap ceroboh. Kemudian yang keempat, yang punya kewajiban imsak, ya, tidak sah puasanya hari itu, namun ya, namun dia tidak boleh makan dan minum. Yang keempat adalah orang yang batal puasa karena mengira sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Ini, sebagaimana di sini disampaikan, sekarang ini terjadi, seringkali terjadi disebabkan tidak tahu waktu. Ini, pokoknya kemudian ada sirine, dianggap buka, padahal ternyata sirine yang lain. Kalau tidak sengaja. Iya. Itu kan ada kalau niat itu tahu. Kan sengaja, sengaja tidak niat atau lupa tidak niat. Iya. Kalau sengaja tidak niat bedanya itu cuma untuk kodoknya. Iya. Kalau sengaja tidak niat, kodoknya harus segera tanggal 2 Syawal harus dikodok. Kalau yang ini kan tidak tahu. Subuhnya tidak tahu ininya, mulai puasanya yang nomor ini. Tadi ini tidak tahu tadi. Kan kenapa ini dia wajib imsak? Karena teledor. Nah, teledor itu kan ada dua macam sama Syafi'i ya. Teledor riil sama dianggap teledor. Dia teledor riil jika dia tidak cari upaya-upaya. Ini masih siang, ini masih malam atau enggak. Lihat jam macam-macam ya. Pokoknya bangun langsung makan gitu. Enggak ngecek ini jam berapa. Buka jendela masih gelap atau tah tidak gitu. Pokoknya bangun langsung makan. Ya, ternyata itu sudah jam 6. Nah, ini berarti kalau dia tidak melakukan upaya pencarian pemastian, ini namanya teledor hakiki. Ya, kalau dia sudah melakukan upaya pencarian, lihat jam, masih jam 3 kok. Jam tangannya jam 3, jam dindingnya jam 3, kemudian dia makan. Nah, ternyata jamnya dua-duanya itu jam 3 terus karena sudah mati. Nah, ini nanti statusnya ini dianggap teledor. Sehingga hari itu dia sah puasanya tidak sah, namun wajib imsak, tidak boleh makan dan minum. Kelima, kemudian yang kelima tadi ada 6. Yang punya kewajiban imsak yang kelima adalah orang yang jelas baginya bahwasanya 30 Syakban itu sudah Ramadan. Jadi kira awalnya di pagi itu dia kira awalnya 30 Syakban. Setelah itu dapat berita valid jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Ya, itu berita valid kalau ini sebenarnya sudah 1 Ramadan. Maka orang ini punya kewajiban puasa. Tsumma in tsabata qabla aqlihi. Kemudian jika dia tahu kalau sekarang sudah tanggal 1 Ramadan, sebelum dia makan, sebelum dia sarapan, dianjurkan pasang niat puasa. Dianjurkan baginya pasang niat untuk puasa. Dan dia puasa dia kemudian namun tidak teranggap puasa. Dia puasa namun tidak teranggap puasa. Karena dia tidak punya pasang niat sejak malam. Dia baru tahu kalau itu tanggal 1 Ramadan di pagi hari. Ya, kemudian lain halnya dengan musafir. Ya, jika dia tiba, jika dia tiba di rumahnya setelah batal puasa, ya, li'ana yubalo aklu mal ilmi ba'ana min Ramadan, maka orang itu tetap boleh baginya makan, musafir yang tiba ini, padahal dia, meskipun dia tahu kalau itu masih Ramadan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, orang yang terkena kewajiban imsak meskipun puasanya batal atau tidak teranggap, orang yang dia, karena kenceng kumur-kumur dan istingsak, kemudian ada air yang ya, tanpa sengaja tertelan. Maka dia puasanya batal, puasanya batal, namun wajib imsak dan wajib qadha. Kenapa? Kenapa dia terkena kewajiban imsak? Di sini disampaikan karena dia ceroboh. Karena dia ceroboh, maka orang enam orang ini, ya, dia punya kewajiban qadha, puasanya tidak teranggap, punya kewajiban qadha dan punya kewajiban imsak. Nah, ada orang-orang yang tidak punya kewajiban imsak. Contoh orang-orang yang tidak terkena kewajiban imsak. Ada anak kecil yang dia siang hari baligh. Dia siang hari itu baligh, dia mimpi. Mimpi basah pertamanya siang hari bulan Ramadan ketika itu. Dan dia posisinya, karena dia merasa anak kecil, ya masih makan, batal. Maka orang ini, ya, dia tidak punya kewajiban imsak. Ya, dia tidak punya kewajiban imsak, boleh makan dan minum, meskipun hari itu wajib diqadha. Demikian juga orang gila yang sembuh dari gilanya. Dia di pagi hari masih gila, siang sembuh. Maka dia tidak punya kewajiban imsak. Demikian juga kafir masuk Islam. Masuk aslinya siang. Tetap kafir. Kafir, kemudian masuk Islam. Ya, maka dia tidak punya kewajiban imsak. Kemudian musafir atau orang yang sakit, kemudian uzurnya hilang, sakit tadi kemudian sudah sembuh. Dan sembuhnya itu setelah dia batal. Maka orang-orang ini semua tadi tidak punya kewajiban imsak. Terus cuma dianjurkan imsak. Dianjurkan imsak. Kenapa? Tidak wajib, karena mereka tidak melakukan kecerobohan. Dan khusus untuk anak kecil yang balik di siang hari tadi, tidak punya kewajiban qadha hari itu. Adapun jika anak kecil ini di pagi hari dia niatnya puasa, siang harinya dia balik, maka wajib puasanya dilanjutkan dan tidak ada kewajiban qadha atas dirinya. Karena dia telah berubah menjadi orang yang wajib berpuasa Ramadan di tengah-tengah ibadah. Maka ini serupa dengan orang yang sudah mulai puasa sunnah, setelah itu dia bernadar untuk menyelesaikan puasa sunnahnya sampai maghrib. Ya, namun seandainya setelah anak kecil tadi siang hari balik, kok ternyata dia malah melakukan hubungan biologis, maka dia terkena kewajiban kafarah. Ya. Demikian juga musafir, orang yang sakit, jika kemudian hilang udhurnya dalam keadaan dia puasa. Jadi ada orang sakit yang sebenarnya dia boleh tidak puasa, namun dia pilih puasa. Di pagi hari dia sakit. Yang sebenarnya boleh tidak puasa, namun dia milih puasa. Kemudian waktu zuhur sehat, sakitnya hilang. Maka apa yang menjadi ini? Wajib baginya melanjutkan puasa. Ya, sebagaimana anak kecil tadi, yang di pagi hari dia puasa, siang harinya dia balik. Maka dia wajib melanjutkan puasanya. Di samping, ya, karena puasanya adalah puasa yang sah. Kemudian orang yang imsak, ya, tidak makan dan minum sampai maghrib tadi, dia teranggap tidak puasa namun berdapat pahala. Jadi imsaknya itu ada pahalanya, tapi tidak teranggap puasa. Nah, pas pada saat imsak itu ternyata dia melakukan hal yang terlarang dalam puasa semacam jima, maka di sini disampaikan dia tidak punya kewajiban apapun kecuali dosa, artinya tidak ada kafarah. Dan seandainya dalam kondisi imsak dia melakukan hal yang makruh semacam di Syafi'iyah, siwak setelah duhur atau kumur-kumurnya kencang, maka itu satu hal yang makruh baginya, seperti orang yang puasa sungguhan. Nah, orang yang imsak itu dapat pahala padahal itu bukan puasa. Kenapa pahala? Pahala apa ini? Wong itu bukan puasa. Kata di sini sampaikan li'anau koma biwajibin khutiba bihi, karena dia melaksanakan kewajibannya. Itu kewajiban agama. Dan siapa yang melaksanakan kewajiban dapat pahala. Maka pahala yang dia dapat itu mintil kal jihad dari sisi ini, dari sudut pandang ini, yaitu melaksanakan kewajiban, bukan dari sisi kalau itu puasa, karena itu bukan puasa yang sah. Ya, demikian dua materi yang kita bahas seputar fikih puasa dari kitab Kasifatu saja. Pertama tadi tentang siapakah orang yang terkena kewajiban kafarah besar. Ini ada 11 syarat untuk terkena kewajiban kafarah besar. Kemudian tadi ada 6 hal dalam Syafi'iyah. Orang itu hari itu dia tidak puasa, hari itu wajib diqadha, namun dia punya kewajiban imsak. Ada 6 kasus demikian yang kita bisa bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.